ada huruf yang dikurang. Contoh, karimun kurama karimun dalam huruf ini bukan terbaik penurun, menjadi kurama binamur bertambah. Tapi ada yang dikurang, yakni yaknya. Sisanya itu karakternya juga berubah semua. Nah, itu semuanya disebut zaman takdir, yakni sesuatu yang menunjukkan arti tiga lebih, baik menunjukkan laki-laki atau perempuan dengan merubah bentuk mufradnya dengan enam macam bentuk perubahan yang disebut lagi. Kalau sudah menjadi zaman takdir, maka ketika rafa menggunakan tanda doma, nasab menggunakan tanda tanda, sobat menggunakan tanda tanda, dalam bumi. Terus ingat bahwa zaman takdir itu kebanyakan sifatnya samawi. Samawi itu artinya yang harus siapa, ya, tidak bisa sembarang isi mufrad disamakan seperti asadun usudun. Betul kan? Kolamun tak bisa kulumun, ya, tak bisa sembarang, ya. Atau dibikin seperti itu khomatun khomun. Apa contohnya? Nah, pokoknya bikin sendiri begitu supaya cocok. Nah, tidak bisa. Itu contohnya sudah paten. Kalau ingin mengisi lagi contoh yang lain, harus melihat kamus dan bahasa. Karena sudah paten, sehingga kalian apabila ingin mantap dalam menguasai bahasa Mesir, harus menghafalkan mufrad. Tidak cuma isi mufradnya, tapi juga jamak taksirnya. Ya, kolamun aglamun. Aglamun berarti mengalami yang mana? Mengalami perubahan yang kelima. Seperti kita dalam berubah. Ya, kita pun kutubun. Apalkan itu. Ya, mengalami perubahan yang mana? Kita pun kutubun. Kalau mereka berubah, masih kurang. Dan sama dengan yang berubah. Ada perubahan harkat dan pengurangan apa ini? Huruf. Nah. Fi'ilun gajah. Fi'alah. Nah. Fi'alah. Fi'ilun fi'alah. Terus fi'alah itu bukan fi'ala. Ya. Tapi fi'ala itu sama dari fi'ilun gajah. Fi'ilun menjadi fi'ala. Tapi dia mengalami perubahan harkat dan juga tambahan huruf. Nah, kalau itu perubahan harkat dan tambahan huruf bagi poin ini. Ketiga, gampang-gampang susah. Gampangnya ya, cuma itu saja. Susahnya itu harus yang yang susah, enggak bagi yang menghafal.